Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wala haula wala quwata illa billah wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullahu jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah. Kita menyebut keagungannya, menyebut asma-Nya dengan nama-namanya yang baik atas segala karunia yang diberikan kepada kita. Malam hari ini karunia yang Allah berikan adalah diizinkan kita untuk menghadiri majelis ilmu. Karunia yang besar adalah ketika kita didekatkan kepada orang-orang salih. Karunia yang besar adalah ketika kita dibukakan jalan menuju cahaya Allah, menggapai hidayah. Ketika disodorkan banyak pilihan, kemudian hati terbetik untuk memilih sesuatu yang mendekatkan kepada Allah, itu nikmat yang besar. Sementara tawaran-tawaran yang lain mungkin banyak. Ya, malam hari ini akhwat berombongan datang kemari. Saya tahu beratnya meninggalkan Utaran di Antv. Ya. Sebagian ada yang bilang, wah ini jam sinetron. Tapi hadirnya di majelis ilmu lebih indah. Ikhwan yang malam ini hadir menghadiri majelis ilmu, mungkin banyak sekali tawaran malam ini, besok udah libur, tawaran nongkrong bareng, hang out, ya, atau ngumpul bersama teman, reunian, yang ujung-ujungnya modus untuk MLM misalnya. Ternyata lebih memilih berada di dalam majelis ilmu, ini nikmat yang besar. Maka bersyukurlah kita yang setiap waktunya selalu memilih untuk mendekat kepada Allah dengan segudang kegiatan. Maka bermujilah, pujilah Allah dalam setiap kesempatan. Dan ketika hati ini berat rasanya, menghadiri majelis ilmu, ada sesuatu yang mengganjal, ada selalu alasan, 1001 alasan untuk datang ke pengajian. Macetkah itu? Atau tiba-tiba hujan rintik-rintik, khawatir pileknya kambuh. Ya. Atau tiba-tiba ternyata uangnya kurang, cuman cukup buat beli pulsa. Selalu ada alasan untuk tidak ngaji, maka evaluasi. Jangan-jangan hati ini telah dicabut cahaya hidayah. Maka caranya bagaimana? Istighfar. Memohon ampun kepada Allah setiap hari sebenarnya adalah untuk membuka supaya hidayah terus turun. Hidayah terus memancar ke dalam hati sanubari kita. Sehingga jiwa ini selalu diberi kesempatan untuk hadir dalam majelis-majelis kebaikan. Ketika kita ternyata tidak punya motivasi untuk ngaji, bertanda jiwa yang sakit. Atau bisa jadi karena terlalu banyak yang kita konsumsi dari sesuatu yang haram. Ya, ini sebagai pengantar, makanya hati-hati. Makanan yang haram, baik zatnya atau cara memperolehnya, itu ketika masuk ke dalam tubuh, maka menjadi kendaraan setan untuk mengalir di setiap aliran darah. Dan setan kalau udah mengalir di aliran darah, maka dia akan selalu membawa kecenderungan diri kepada maksiat. Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan manusia dua sifat. Yang pertama jiwa fujur, punya kecenderungan berbuat dosa, ada keinginan, ada rasa ingin melakukan maksiat. Yang kedua keinginan untuk takwa. Ketika setan mengalir dalam aliran darah sebab makanan kita haram, rizki yang kita peroleh haram, maka setan selalu ngompor-ngomporin untuk selalu semangat untuk berbuat maksiat. Energi kita tiba-tiba berlebih, diajak dugem jam 2 pagi, ayo. Ya, bayangkan orang-orang berbuat maksiat sampai dugem, sampai lewat tengah malam semangat. Kenapa? Karena setan menjadi suplemen tubuhnya. Menjadi suplemen tubuh. Semangat banget, heran. Makanya enggak ada orang yang dugem itu dia minta izin pagi-pagi banget atau minta izin kesiangan, enggak ada. Boleh enggak dugemnya diundur besok jam 10 siang gitu. Gua kalau malam ngantuk, enggak ada. Tapi begitu diajak ke majelis ilmu, majelis pengajian 5 menit. Nah, ketika jiwa ini, ketika majelis ilmu bawaannya ngantuk aja, maka perhatikan jangan-jangan setan sedang berternak dalam tubuh kita. Hati-hati. Karena itu ikhwah fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka teruslah kita bersyukur, memuji Allah karena diizinkan hadir, dan mudah-mudahan kita istiqomah terus dalam majelis ilmu ya, sampai maut datang menjemput ya. Tuntutlah ilmu terus sampai kita tidak maut datang menjemput. Jangan semangatnya nuntut ilmu pas jomblo doang. Karena hadisnya bukan mengenangkan tuntutlah ilmu sampai menikah. Bila menikah udah malas ngaji, bukan. Ya, justru menikah tuh lebih enak ngajinya ditemenin ya sama pasangan. Ya, alhamdulillah. Pembahasan kita kali ini temanya mengenai seputar Ramadan ya. Kita bahas tentang bagaimana Ramadan. Dan tentu ini pembahasan yang sudah berulang-ulang. Setiap kita mungkin sudah banyak mendengar. Namun ini sebagai sebuah pengingat. Sebab begitu banyak orang Ramadan justru lalai. Di bulan di mana Allah memberikan banyak bonus pahala. Allah banyak memberikan pintu-pintu taubat. Dibelenggu setan untuk tidak menggoda manusia. Namun justru kita merugi ketika selepas Ramadan gak ada perubahan. Ini justru orang-orang yang hina. Maka kenapa kita butuh persiapan? Sebab akan datang tamu yang agung, yang kehadirannya harusnya menggetarkan hati kita. Tamu yang sejatinya kita sedang dari sekarang sudah menjadi tuan rumah yang baik. Dan tuan rumah yang baik itu memiliki sambutan istimewa. Ya, untuk menghadapi Ramadan ini ada dua jenis tuan rumah. Yang pertama yang menyambut Ramadan dengan sambutan marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Yang kedua yang menyambut Ramadan dengan sambutan ahlan wa sahlan ya Ramadan. Secara makna, makna marhaban dan ahlan wa sahlan sama. Artinya selamat datang. Namun kalau kita baca kamus-kamus Arab atau istilah-istilah Arab, ada sedikit pergeseran atau perbedaan. Kalimat marhaban ya, ini diberitahu marhaban pakai hak kecil. Ya, beda dengan marhaban pakai hak besar. Kalau marhaban pakai hak besar itu artinya teror, sambitan. Ya, kalau marhaban pakai hak kecil artinya sambutan. Makanya tarhib bukan tarhib. Bahasa Indonesia sama haknya tuh. Ya, tapi di bacaan di huruf Arabnya beda. Tarhib Ramadan maknanya sambutan, marhaban maknanya menyambut. Nah, untuk siapa? Ini biasanya dikhususkan untuk tamu agung. Tamu spesial yang kena kedatangannya kita nantikan. Yang kita betul-betul mengharapkan kehadirannya. ada appointment bahkan, janji datang jam sekian. Dia betul-betul kita merindukannya. Maka untuk tamu ini biasanya kita sudah punya persiapan khusus. Dari mana? Dari sebelum dia datang sudah kita bersihkan. Ada seorang ikhwan mengelamar akhwat. Akhwat ini merasa begitu bahagia. Akhirnya doa-doanya selama ini tiap malam dikabulkan. Ada juga yang mau melamar. Ya, bukan jadi pegawainya, bukan. Ketika dia datang, dia janji untuk ketemu sama orang tuanya jam sekian. Maka kita tentu mempersiapkan diri. Rumah kita bereskan. Makanan kesukaannya kita siapin. Kita tebak-tebak kira-kira ada doyan apa. Ya, semur jengkol kah? Ya, atau makanan lain kita siapin. Ketika kita sudah siapkan, maka kita tunggu bersih-bersih. Bahkan sudah jauh-jauh hari kita siapkan. Ya, sampai-sampai mungkin kita gelar karpet merah. Ya, ada tim marawis penyambut khusus. Ya, jam 9 janji datang enggak datang kita cemas, kita telepon. Nyasar enggak? Jangan-jangan yang dikirim alamat palsu kan gitu. Kita tanya terus. Begitu dia hadir, maka kita mengatakan marhaban ya dhaifan. Selamat datang wahai tamu spesial. Itu marhaban. Sementara kalau ahlan wa sahlan, ini biasa sambutan buat tamu yang biasa saja, enggak ada appointment. Mendadak datang dan tidak istimewa di mata kita. Kita lagi asik tidur siang di rumah atau lagi nonton TV tiba-tiba ada yang ketuk pintu. Ternyata teman lama. Ya, ternyata dia ujung-ujungnya nawarin asuransi kan begitu. Ini enggak tahu kenapa asuransi sebut terus. Tiba-tiba kita bilang apa? Ahlan wa sahlan. Nah, ujung-ujungnya gua udah tahu nih, udah ahlan wa sahlan. Duduk di depan kita, kita biasa saja. Adanya hari-hari itu air putih, ya sudah air putih. Bahkan kalau kita dia ngomong, kita cuman oh iya ya. Oh iya ya. Ya nanti dia obok. Entar saya bicarain lagi. Enggak lama. Kita mengharapkan orang jangan lama-lama deh. Nah, ini biasanya ahlan wa sahlan. Saat ini Ramadan sedang menseleksi siapa yang menyambut dengan marhaban. Kelihatan mulai di Rajab bahkan sebagaimana kebiasaan salafus saleh, dia sudah mempersiapkan diri. Keluarganya sudah dikasih tahu. Sudah dipersiapkan. Dari sekarang sudah latihan. Ya, ada kebiasaan yang berbeda di bulan Ramadan di mana tamu ini enggak boleh dianggurin. Jangan sampai malam-malam yang utama justru kita banyak tidur. Justru disitulah keutamaannya. Maka kita justru berlatih dari sekarang. Membiasakan diri untuk bangun tengah malam, bukan begadang nonton Liga Champion, bukan. Sebagian menjadikan dalil begadangnya para ulama salafus saleh, tapi beda dengan aktivitasnya. Mereka ikut begadang, iya, tapi mereka tidak mengikuti salafus saleh yang malam-malamnya diisi dengan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Di sini maka kita pelajari kalau marhaban dia sekarang sambutan, sementara ahlan wa sahlan biasanya kagetan. Tahu-tahu besok udah Ramadan ya, astagfirullah. Gue belum bayar utang puasa lagi ya Allah. Gimana ya? Aduh belum nyekar tuh kalau masih punya kebiasaan tradisi nyekar. Belum ke ini. Aduh mana kerjaan numpuk. Maka kita lihat disinilah kenapa seharusnya kita sudah mempersiapkan diri. Sebab kalau kita pahami di bulan Ramadan itu sejatinya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita dengan aktivitas yang banyak. Yang intinya kita belajar untuk menjadi pribadi yang sempurna. Diatur kita dalam banyak hal. Dilatih kita untuk disiplin. Disiplin itu adalah mengikuti aturan. Kalau Allah bilang berhenti saat makan, maka berhenti. Enggak ada toleransi dengan berdalih kecuali lupa. Cuman banyak yang lupa, tahu-tahu udah makan nasi 2 piring, es kelapa 2 gelas, dia bilang lupa. Iya sih, enak banget lupa yang kayak gini. dia mempersiapkan diri. Karena itulah kenapa kita persiapkan diri kita, ya, dan supaya kita mampu memperoleh buah dari ibadah latihan di bulan ibadah Ramadan, menjadi pribadi yang sempurna, maka kita harus tahu bahwa sejatinya Ramadan mengajarkan kita memenuhi empat hak. Memenuhi empat hak. Apa saja itu? Yang pertama adalah hak Allah. Kalau kita lihat surat yang bertemakan Ramadan, mulai dari ayat yang sangat populer dari 183 sampai 187. Pertama kali Allah membuka dan kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaklah hai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana wajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Afan. Ayat ini insyaallah sudah pada hafal. Ya, sudah sering disampaikan setiap Ramadan. Insyaallah kalau udah hafal ayat ini, siap kultum pas Ramadan ya. Ini modalnya satu ayat ini. Ini biasanya kalau udah kebagian kultum, udah mentok-mentoknya ayat ini aja dah. Ini insyaallah. Ayat ini memulai dengan kewajiban berpuasa dan puasa sejatinya adalah hak Allah. Dalam sebuah hadis qudsi jelaskan saumuli, puasa itu untukku kata Allah. Wana ajazibihi, saya akan membalasnya kata Allah. Makanya puasa sejatinya adalah untuk Allah memberitahu ini tuntutan hak aku. Ketika kita puasa, kita diajarkan untuk pertama penuhi hak Allah dulu. Dalam berbagai aspek kita dilatih agar Allah menjadi prioritas dalam segala kehidupan. Agar jangan sampai kita menjadi pribadi yang justru tersesatkan oleh segala hal selain Allah. Allah akan memberikan yang namanya balasan bagi orang yang mendahulukan kepentingan yang lain selain Allah. Makanya kenapa di bulan Ramadan kita dilatih bahwa ketika Allah memanggil kita dilatih untuk disiplin sholat tepat waktu, ketika azan berkumandang ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Ya orang beriman, segera sambut panggilan Allah dan Rasul-Nya jika Dia memanggil kalian. Ya, Dialah Allah yang menghidupkan kalian. Diminta kita untuk segera menyambut panggilan Allah. Segera. Tidak ada yang namanya berbagai macam alasan. Ketika azan berkumandang, segera. Jika tidak ada uzur, entah karena sakit bisa jadi atau karena lagi berada di dalam kendaraan di mana macet nggak menepi bisa menepi ke masjid, tetapi bagi yang tidak ada uzur maka wajib tinggalkan segala aktivitas, sebab kita berlatih diri untuk hak Allah menjadi prioritas dalam kehidupan, hak Allah atas diri kita dalam banyak hal. Ketika kita harus dibenturkan dengan kepentingan manusia, mendengar kata manusia apa kata Allah, lebih prioritaskan hak Allah. Ya, ketika manusia mencibir dengan pilihan hidup kita berbusana muslimah misalnya, ya, dianggap enggak gaul, dianggap terbelakang, maka kita bisa mengatakan saya lebih memikirkan apa kata Allah. Yang penting Allah ridha, itu saja. Sebab ayat ini sejatinya mengajarkan pemenuhan hak Allah dalam segala aspek. Ya, dalam segala aspek. Dalam urusan-urusan yang lain kita dilatih. Ya, makanya Allah mengingatkan jika kita gagal dalam memprioritaskan Allah, lebih fokus kepada yang lain, maka Allah mendatangkan ancamannya sebagaimana di dalam surat At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun natashawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta yati Allah bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah ingatkan, katakanlah bapak, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, disebutkan harta yang kamu miliki, ya, kemudian perniagaan yang kamu usahakan sampai tempat tinggal yang kamu tempati. Maka kata Allah, jika lebih kamu cintai, lebih kamu prioritaskan, lebih kamu utamakan dibandingkan Allah, dibandingkan Rasul, dibandingkan jihad, apa kata Allah? Fatarabbasu hatta yati Allah bi amri. Maka tunggulah Allah mendatangkan keputusannya. Sebagian ulama mengatakan ancaman disebutkan di ayat ini tidak disebutkan secara jelas, namun rasa sakitnya kemana-mana. Sebab Allah menyembunyikan ancamannya. Kalau bahasa kita kurang lebih begini, lihat aja nanti. Lalu lakukan itu, lihat aja nanti. Maka lihat orang-orang yang memprioritaskan, ya, cinta kepada pasangan, cinta kepada istrinya, maka kelak dia merasakan sakit yang luar biasa. Maka cinta kepada pasangannya, terjadilah yang disebut cinta ini membunuhku. Ya, terbunuh dia oleh cintanya. Kenapa? Karena dia melanggar aturan Allah. Membuat hidupnya tidak bergairah. Ya, kalau dia meneruskan dengan pernikahan itu, dia menjadi misalnya meneruskan perasaannya terhadap yang dia lakukan itu berbahaya. Namun jika dia lepas, ternyata dia juga gak bisa, gak sanggup. Dia serba salah. Kenapa? Karena bermain-main dalam urusan yang sejatinya sudah Allah larang. Dan inilah bahayanya. Ya. Maka sungguh orang-orang yang meninggikan imannya, mampu mengalahkan syahwatnya, ini dilatih. Memenangkan iman. Dia tidak tergoda dengan bujukan, dengan rayuan. Bahkan dia mampu mengalahkan syahwatnya. Salah satu kelemahan manusia adalah ketika tunduk atas nama cinta. Nah ini, tunduk atas nama cinta. Ya habis gimana, gue cinta banget sama dia, kan gitu. Dan akhirnya dia mengikuti perasaannya. Ya, tidak memakai namanya sandaran keimanan. Makanya sungguh beruntung orang-orang yang mampu mengalahkan yang namanya perasaan yang salah tersebut. Ya, kalau kita lihat sebagaimana Talhah bin Ubaidillah, salah satu sahabat yang diuji ketika dia memiliki perasaan cinta kepada Aisyah yang ternyata jadi istrinya Rasulullah. Aisyah sebelum dilamar Rasulullah, dia sebenarnya sudah punya perasaan karena sepupunya. Karena Aisyah dari kecil sudah kelihatan cakep. Kemudian ketika dia melihat Aisyah, kemudian terbayang. Kemudian ada niatan, ntar kalau udah gede dikit, selamar. Ternyata Rasulullah lamar duluan. Ya. Kemudian dia berupaya untuk mencari celah. Ya. Kemudian setiap hari setelah menikah dengan Rasulullah, Talhah berusaha untuk mengunjungi rumah Rasulullah. Kebetulan ayat hijab belum turun, sehingga masih ada kesempatan untuk memandang wajah Aisyah. Ya, walaupun dia tidak mau menunjukkannya, tetapi ingin melihat, wah, ternyata masih cakep juga ya. Begitu, sampai akhirnya dia bertekad dalam hatinya, pokoknya kalau mau Rasulullah sudah wafat, Aisyah saya nikahin. Tuh, pokoknya dia niat, kalau Rasulullah wafat, Aisyah saya nikahin. Masa idahnya selesai, lamar. Itu tekadnya dia. Dan Allah membaca perasaan ini, Allah Maha tahu. Maka Allah langsung menurunkan setelah itu ayat yang mengharamkan janda-janda Rasulullah dinikahi oleh orang lain. Jadi janda-janda Rasulullah dinikahi enggak boleh. Disitulah Talhah kaget. Ternyata Allah Maha tahu. Langsung diturunkan itu. Bahwa janda-janda Rasulullah haram dinikahin. Langsung dia. Aduh gimana ya Allah. Udah tahu ya mau. Ya. Ternyata langsung ada pagar. Kalau dipaksakan. Tuh bayangkan. Dipaksakan. Mengikuti perasaannya dosa. Mengikuti perasaannya dosa. Aduh gimana ini, gimana dia bilang. Dia tahu ini Allah menghukumnya, maka dia segera mengobati. Dia menghukum dirinya dengan tawaf. Itu pun belum selesai, maka dia langsung mencari istri. Pokoknya siap aja, asal jangan kepikiran lagi Aisyah. Maka dia pun akhirnya menikahi wanita lain yang lebih berhak. Dan perasaan cintanya sama Aisyah itu akhirnya ditularkan kepada anaknya. Anaknya dari Talhah ini seorang wanita. ya, lahir seorang wanita, dan untuk mengenang perasaannya kepada Aisyah, maka diberi nama anak ini juga dengan nama yang sama, itu Aisyah. Aisyah binti Talhah. Ya. Jadi perlu waspada kalau suami kita ya tiba-tiba ngasih nama nama wanita lain. Ya bisa jadi itu cinta enggak sampai. Ya. Ngasih nama anaknya Raisya, oh ini cinta enggak sampai. Isyana, emang enggak kesampaian. Ya. Jangan ya. Ini boleh. Maka siapa yang meneruskan memaksakan cinta yang salah, ini bahaya. Hak Allah, Allah di, kalau diteruskan bahaya, menggadaikan iman. Makanya ada orang-orang yang lemah di sini. Ya. Abdah bin Abdurrahim pernah mengisahkan kisah seorang mujahid agung. Ya, seorang tabi'in menceritakan mujahid yang hafiz Quran 30 juz. Ya. Hafalan Quran selalu diucapkan berulang-ulang. Dan inilah fitnah wanita ketika kita tak mampu mengalahkan. Bayangkan, Ramadan mengatakan memenuhi hak Allah. Makanya puasa ini sejatinya melatih bahwa syahwat itu harus dikebiri untuk sementara. Sebatas waktu. Agar penuhi hak Allah. Berlapar-lapar kita. Ya, penuhi hak Allah. Siapa yang tidak pernah bisa mengendalikan dirinya untuk puasa. Dia tidak bisa mengendalikan syahwat. Nah ternyata bahkan seorang abdah apa seorang mujahid hafal Quran 30 juz saja harus jatuh di tangan seorang wanita. Ketika dia selesai perang menaklukkan pasukan Romawi, kemudian dia berangkat pulang tanpa sengaja ketika melewati sebuah kastil, sebuah istana, nampak seorang wanita cantik, enggak sengaja dilihat. Ya, enggak sengaja. Inilah kenapa hati-hati dengan pandangan mata. Kenapa dalam Islam diperintahkan kita untuk menundukkan pandangan? Sebab awal mula setan menancapkan panah-panah iblisnya lewat tatapan mata. Karena dia lupa menundukkan pandangan, Allah mengatakan kulil mu'minina yaghuddu min absarihim, tiba-tiba melihat wanita tersebut jadi buah pikiran. Kemudian dalam hati kecil bilang, apa salahnya nanya? Kali aja statusnya jomblo. Kali aja belum ada yang lamar, kan gitu, apa salahnya? Kemudian ketika beberapa temannya sudah berangkat meninggalkan kota tersebut, dia sengaja melama-lamakan diri. Kemudian dia melewati kembali kastil tersebut, wanita tersebut masih ada, mulailah disapa. Ini seorang hafiz, mujahid. Kemudian ditanya, siapa namamu? Disebutlah namanya. Kemudian disebutkan, aku terpesona kecantikanmu. Maukah kau menjadi istriku? Wanita ini bilang, boleh. Tapi aku beragama Nasrani. Dan aku tidak mungkin pindah ke agamamu, kata si mujahid ini bilang. Waduh, saya juga gak mungkin juga. Tapi perasaan ini semakin. Besoknya bertegur sapa lagi. Akhirnya dia berpikir, disitulah penting pintarnya setan. Kata setan, udah. Pindah aja dulu. Ya, nanti kan kamu jadi pemimpin. Kalau kamu jadi pemimpinnya, nanti kamu kembalikan dia kepada yang namanya ajak agamamu. Gitu, pinter. Maka ditukar agamanya persis untuk menikahi. Ternyata ketika nikah, perempuan ini lebih dominan. Ditaklukkannya bukan dengan kalimat perintah, tapi dengan perasaannya. Abang kalau kembali kepada agama Islam, ya, ya, maka cerai. Dia nggak bisa. Akhirnya diterus tunduk-tunduk di bawah wanita tersebut sampai dia tidak bisa lagi menjadi seorang muslim yang taat. Sampai ketika terjadi peperangan dengan kaum tersebut, semua teman-temannya ikut dalam peperangan tersebut. Mau tak mau dia berada di barisan kaum Nasrani, bertempur dengan saudara-saudaranya. Sampai akhirnya ketika saudaranya berjihad, berjuang, mengalahkannya, terkaget-kaget. Anda wahai fulan, yang dulu seorang hafiz Quran, mujahid agung. Di mana hafalanmu? Di mana hafalanmu yang kau simpan 30 juz itu? Kata orang ini dalam keadaan sekarat, Allah telah mencabut hafalanku hanya menyisakan dua ayat. Yaitu dalam surat Al-Hijr ayat 2, Rubbama yawaddul ladzina law kanu muslimin. Apa kata Allah dalam Quran? Orang-orang kafir itu selalu berharap supaya mereka menjadi muslim saat kembali ke dunia. Allah sisakan ayat ini untuk mengingatkan aku bahwa aku akan menyesal. Dan dia pun mati dalam keadaan kafir. Saya sampaikan ini meskipun ini materinya terkait dengan Ramadan, tapi sebab Ramadan melatih diri supaya jangan main-main dalam urusan yang berkaitan dengan prioritas. Kesalahan kita bermula dari gagal memprioritaskan Allah dalam setiap kehidupan. Memilih pekerjaan, berpikirnya sederhana, yang penting mah gue kerja dulu aja, ya gak apa-apa deh riba-riba dikit, ntar kalau gue udah sanggup, udah ini gue baru keluar. Kita gak tahu ternyata gara-gara riba yang kita lakukan tersebut, pekerjaan tersebut, dampaknya ke rumah tangga, dampaknya ke anak, dampaknya ke jodoh. Ikhwan dan akhwat yang sampai sekarang jodohnya belum sampai, bisa jadi karena masih banyak rizki yang haram dari rizki dari riba. Kayaknya saya selalu bilang, siapa yang belum juga sampai jodohnya sekarang, masih kerja di bank konvensional, mendingan keluar dulu dah, bersihkan hartanya. Seperti itu. Nah, hak Allah jadi prioritas. Ya, Ramadan mengajarkan bahwa puasa adalah hak Allah. Dan kita diminta untuk memprioritaskan hak Allah dulu. Ya, makanya kenapa ayat mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sembah Allah dulu dan nanti Allah datangkan pertolongan, jangan kebalik. Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Nah, sebagian orang ada yang prinsip gitu, iyyaka nasta'in. Ya, kepada Engkau aku memohon pertolongan dan kepada Engkau menyembah. Makanya sebagian ada yang bernazar. Sebagian ulama mengatakan nazar itu yang punya kepentingan lain itu sifatnya makruh, ada juga mengatakan haram. Apa nazar itu? Kalau misalnya saya lulus ujian, saya akan umroh. Yang benar umroh dulu, insya Allah lulus ujian. Kalau saya dapat jodohnya, insya Allah saya infak ke masjid. Salah, yang benar infak ke masjid, insya Allah dapat jodohnya. Jangan menjadikan kita seolah-olah bertransaksi sama Allah. Ancam Allah dulu, enggak. Yang benar prioritaskan Allah dulu. Nah, Ramadan mengajarkan, berlatih kita. Azan berkumandang, wah, langsung. Pokoknya dari ini, udah handphone prioritasnya tinggalin dah. Belajar, makanya siapa yang sudah mulai mengikuti irama hidupnya sesuai dengan irama Allah, hidupnya udah bahagia. Bahagia itu adalah ketika sudah mengikuti maunya Allah. Udah. Itu bahagia udah. Mau dicaci maki sama 1 juta manusia, seluruh manusia meludahi kita sebagaimana Ibrahim. Ibrahim itu makhluk yang disebutkan satu-satunya makhluk beriman di zaman itu. Umat Islam pernah mengalami populasi paling rendah di zaman Ibrahim, di mana cuma 1 orang sedunia. Sedunia cuma 1 yang beriman. Siapa? Ibrahim. Makanya karena dia sendiri doang, Allah menjadikannya sebagai kekasihnya. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Kenapa dia doang beriman? Walaupun dia sendiri diludahi puih sama orang, dianggap aneh nih. Bodoh amat, kata dia. Enggak peduli apa kata orang, yang penting udah jadi kekasih Allah. Bayangin kalau jadi kekasih Allah udah, kalau cuman jadi kekasihnya Aliando, ya Allah, apa yang dibanggain? Bukan berarti menganggap itu, bukan maksudnya, ya kita paling sakit hati di saat kita tolong beb bisa ngasih makan nggak gitu. Emang dia bisa nolong kita setia setiap saat? Nggak bisa. Kalau Allah di saat situasi sulit, bayangkan Ibrahim di saat-saat kritis, saat dibakar telat, dan Allah gak mungkin telat menolongnya. Kebakar bisa saja Ibrahim, tapi tidak. Dan Ibrahim nyantai hidupnya, dia yakin bahagia banget. Mau dibakar, gak apa-apa. Api ini kan dibawa kendali Allah, kata Ibrahim. Orang saya ini kekasih Allah. Ya kekasih masa gak ditolong, prioritas pasti. Saya sudah prioritaskan Allah, pasti Allah prioritaskan saya. Nah, dia nggak takut dibakar orang, nggak mungkin Allah nggak nolong, Allah pasti nolong, makanya dia nyantai aja. Raut muka orang-orang yang memprioritaskan Allah tenang, raut wajah orang-orang menjadikan Allah sebagai pertama dalam kehidupannya bahagia, nggak ada satupun ketakutan. Makanya ini juga yang membuat beberapa orang tuh aneh gitu, kenapa sih orang mati syahid itu senyum? Bahkan ada satu pertanyaan saya baca di sebuah buku ya. Ketika anggota Ikhwan al-Muslimun itu dihukum gantung, ya, itu salah satu sipirnya bernama Syamsu Badran mendatangi ya beberapa orang, ya Abdul Qadir Audah, bahkan Said Qutb, penulis kitab tafsir Jalil Quran, ditanya, ya ngelihat aura-aura wajah orang-orang ini itu sampai orang tuh bertanya-tanya, mau dihukum mati tapi nyantai aja, nyantai, karena dia berpikir kehidupannya itu setiap orang pasti akan mati. Kalau mati dalam keadaan memprioritaskan hak Allah, itu kematian yang indah. Coba bayangkan ya. Maka kalau kita jadikan momentum Ramadan, yuk, yang masih ada Tuhan-Tuhan selain Allah, yang masih ada prioritas-prioritas lain, gadget yang jadi prioritas sekarang, ya, karena bangun tidur yang dicek adalah gadget. Ya, pulang dari kampus yang ditanya ke orang tua, charger mana, charger kan gitu. Ya. Kita berlatih. Ya, berlatih untuk menjadikan hak Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, hak yang diajarkan oleh Allah yang dipenuhi dalam Ramadan adalah hak masyarakat. Dalam hal ini adalah kaum fakir, miskin dan duafa. Ini disebutkan dalam surat lanjutan ayat 184. Ketika Allah membahas tentang orang-orang yang punya rukhsah, sebabkan musafir, sebabkan safar dan sakit. Ayyama ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra. Nah, orang-orang yang punya rukhsah, punya uzur karena dia safar. Safar ini pun dibahas juga para ulama juga beda. Makanya ayatnya mengatakan dengan aw ala safarin. Ya, perhatikan bedanya antara ala safarin, sebab safar itu ada dua. Ada ala safarin, yang kedua ada bi safarin. Bedanya di mana? Kalau ala safarin perjalanan jauh yang melelahkan. Makanya untuk ala safarin boleh kita tidak puasa. Namun ada perjalanan jauh yang tidak melelahkan, bahkan happy-happy aja. Energi enggak terkuras, bahkan enjoy, nikmat. Makanya disebut bisafarin. Contohnya kemana? Contohnya dari sini, dari Jakarta ke Singapura. Ya, di rumah udah dijemput. Jemputannya Alphard, Velfire. Ya, siapin tuh. Kemudian disiapin koper yang ngangkut pembantu ke dalam mobil. Kita nyantai dipayungin. Masuk ke dalam Velfire, nyantai, adem, AC. Ya, udah gitu sempat baca koran, nonton TV dan sebagainya. Turun di bandara, dijemput. Ya, porter bawain langsung ke executive lounge. Enak. Nunggu sambil boarding, sambil dia ngapain, biasa. Gak ada capeknya, masuk priority. Apa, sky priority, masuk duluan. Dia duduk nyantai, sampai di bandara Canggih, kemudian dijemput lagi, masuk ke hotel, jauh. Ini namanya bisafarin. Makanya orang kayak gini prioritasnya mendingan puasa. Karena enggak ada rasa lelahnya. Yang dimaksudkan boleh kita membatalkan untuk kita enggak puasa ala safarin. Perjalanan yang berat. Dan ini dialami oleh para sahabat. Ya jalan kaki. Ya sama kayak kita, mungkin dari sini ke Bogor tapi ngesot misalnya, itu boleh tuh. Enggak mungkin ya, jalan kaki boleh. Nah, untuk ayat ini memberitahu tentang bolehnya kita mengganti dari orang lain. Namun ketika enggak mampu, maka disebutkan wa'alal ladzina yutikuna fidyatun tu'amu miskin. Maka hendaklah mereka, salah satu bentuk dari ketidakmampuan Tuhan untuk berpuasa karena enggak mampu memberikan hak Allah karena ada uzur, maka Allah meminta kita enggak mampu menunaikan hak Allah, penuhi hak masyarakat. Berikan manfaat sama orang-orang fakir miskin dan duafa. Sebab Allah menjadikan agama ini kemanfaatan khususnya buat orang-orang yang lemah. Makanya Ramadan ini kita belajar memenuhi hak orang sekitar khususnya yang lemah. Yang gak bisa makan. Yang gak memiliki pakaian. Tengok tetangga kita. Jangan sampai puasanya dengan hari-hari yang biasa sama aja. Kok sama aja? Iya, sama-sama minum air putih. Tiap hari. Ini mah Pak, kita juga sama aja. Kita puasanya udah dari awal Pak, sebelum Makanya kan sedih kalau ada yang bilang, boleh saya dosa nggak Ustaz kalau puasanya nyuri start? Maksudnya sebelum Ramadan saya udah puasa, kenapa nggak ada makanan? Maka kalau kita yang biasa setiap hari buka puasa dengan menu mewah, ya, sementara mereka nggak ada, maka perhatikan ini. Ramadan mengajarkan pekalah kita. Makanya program sosial ini kita latih. Maksudnya apa? Jangan sampai di Ramadan doang. Sebab lagi-lagi kita dilatih setelah hak Allah, kita diingatkan ada hak masyarakat. Makanya sebenarnya kalau orang terlatih dengan Ramadan, orang Islam itu selesai dari madrasah Ramadan, maka selesai kemiskinan. Kalau puasanya benar. Ramadan itu sejatinya adalah solusi untuk mengentaskan kemiskinan. Kalau dampak pribadi setelah Ramadan punya pikiran masing-masing. Satu orang menolong satu keluarga. Apa? One man, one family. Saya ingat ini dilakukan oleh beberapa orang non-muslim. Waktu saya dulu sempat ke Jogja ngelihat kristenisasi di daerah Gunung Kidul. Ada Ustadz, siapa namanya? Ustadz Yusuf Al-Hadid berkisah. Hebatnya orang-orang Nasrani itu, salah satunya adalah melatih teman-teman SMP di Jakarta yang non-muslim, SMP Marsudirini, Tarakanita, Pangudi Luhur, apalagi mereka satu kelas merembina satu keluarga. Ya, jadi mereka itu service learningnya itu ke Gunung Kidul. Jadi mereka need assessment, ada satu keluarga misalnya namanya Pak Ahmad. Kemudian dirasa nih besok mau kurban. Sebelum orang Islam datang, mereka sudah menganalisis kebutuhan mereka. Maka mereka buru-buru memberitahu di rapat kelas, teman-teman, kita dapat tugas ini membawa satu keluarga menjadi hamba Tuhan, diselamatkan apa kepada Yesus Kristus dan sebagainya. Salah satu caranya kita berikan mereka lebih dari orang saudaranya sendiri, orang Islam. Yaitu kita berikan satu ekor sapi. Satu ekor sapi harganya berapa? Kira-kira waktu itu 9 juta. Kita ada 30 orang, berarti satu orang menyumbang berapa? 300 ribu. Siap-siap dibawa satu ekor sapi, diberikan satu keluarga. Bayangkan, satu kelas Islam. Saya membayangkan sekolah Al-Azhar di sini nih. Coba kalau misalnya memberdayakan satu kelas tuh mikirin satu nasib keluarga di pelosok yang ada di daerah Curug Bengkulu tuh yang terjadi kasus miras, miskinnya luar biasa. Coba kalau anak-anak remaja Islam ini enggak berpikir hidupnya hanya untuk dirinya. Sekolah-sekolah Islam tapi cuma mikirin dirinya. Coba digerakkan satu kelas membina satu keluarga. Salah satu targetnya latih supaya keluarga ini mandiri. Dibikin ekonominya bagus. Kan dahsyat. Ramadan melatih ini. Coba kalau kita masing-masing punya pikiran. Ya, one man, one family minimal disupport. Mikirin yang punya kelebihan. Hak Allah. Hak masyarakat. Khususnya fakir miskin dan du'afa. Yang ketiga, Ramadan mengajarkan kita untuk memenuhi hak diri sendiri. Diwakilkan oleh ayat yang meminta kita untuk memperbanyak doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'an. Surat Al-Baqarah 186. Jika hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, kata Allah pada Rasulullah Muhammad, katakan aku dekat. Aku mengabulkan setiap permohonan. Gak ada satupun yang tidak aku kabulkan. Kalau memenuhi syarat-syarat. Ya. Maka kalau kita perhatikan, bulan Ramadan adalah Allah memberitahu ada hakmu sebagai seorang hamba. Di mana aku perintahkan engkau memenuhi hak aku, tapi engkau juga punya hak meminta kepada aku. Maka Ramadan ini pintu bagi kita memperbanyak doa. Kencengin lagi doanya. Ya. Yang selama ini doa belum dapat pekerjaan, minta sama Ramadan. Sungguh-sungguh jebol pintu langit itu dengan seringnya kita menembus dengan doa. Ya. Yang jodohnya belum sampai, minta. Di bulan Ramadan terus, ya Allah, ya Allah, minta, ya Allah, ya Allah. Minta dengan sungguh-sungguh. Nah masalahnya ada yang bilang, saya udah sering minta Ustaz. coba evaluasi deh permintaan kita memenuhi kriteria enggak? Sebab kita aja kalau meneliti proposal permohonan di sebuah instansi itu sebelum dibaca sama direktur itu diseleksi dulu. Ini malaikat lagi seleksi, kira-kira ada proposal yang enggak layak diketiknya sembarangan, typo, nulis depannya proposal tapi tulis propolis, kan enggak jelas tuh. Ini maksudnya apa nih? Ini orang kok nulis proposal propolis itu. Dulu gitu hurufnya berantakan, rapet-rapet. Udah gitu enggak ada kontennya, ngomongnya enggak sopan, enggak jelas alurnya. Maka perhatikan, siapa yang setiap sholat memohon maaf Allah tapi hatinya tidak terhubung pada Allah. Mohon kepada Allah supaya diberikan anak yang soleh. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, tapi hatinya enggak terhubung. Doanya dilafalkan, enggak tahu maknanya. Wajar proposalnya ditolak. Makanya kalau memohon kepada Allah, hati hadirkan. Ada orang yang memohon nama Allah sambil doa amin-aminin sambil ngecek WhatsApp. Di mana coba dia bisa menghadirkan hatinya? Sambil dia scrolling gitu, amin, amin, amin, amin, amin, ya Allah, amin, amin, amin. Balas-balas. Bagaimana bisa? Maka kalau kita ingin hak diri kita dipenuhi, evaluasi. Jangan-jangan memang selama ini kita menuntut hak, tapi kita enggak membereskan diri. Ya, makanya belajar memproposal itu, memohon kepada Allah itu dengan seolah-olah sedang menulis proposal. Kalimatnya harus kalimat yang santun, bagus. Itulah kenapa doanya Nabi Yunus termasuk disebut sebagai doa yang terbaik. Sebut proposal terbaik kepada Allah. Karena memenuhi kita tiga kriteria. Mulai dari yang pertama, dia meyakinkan dirinya sebagai hamba. Dan meyakinkan, meneguhkan Allah yang dia pinta, gak ada yang lain. La ilaha illa anta. Dia gak minta yang lain. Coba perhatikan, ada gak proposal kami memohon kepada Bapak untuk membantu masjid kami. Selain Bapak, kami juga minta ke perusahaan yang lain. Kira-kira perusahaan yang diinin gimana? Dia bilang gini, kami mohon kepada kami selain Bapak, kami juga kepada yang lain. Mudah-mudahan Bapak mau. Enggak mau, bilang ya udah lah yang lain, dan minta aja yang lain. Maka perhatikan, la ilaha illa anta, teguhkan. Ya Allah, ku minta kepadamu. Untuk kelulusan UN ku, kelulusan skripsi aku, aku enggak minta kepada Ki Joko Bodo, Ki Gendeng dan sebagainya. Yakin minta sama Allah aja udah, enggak perlu pakai pensil 2B yang sudah dipakai kembang 7 rupa, pakai kemenyan diludahin. Ya, enggak perlu, dia yakin udah. La ilaha illa anta. Yang kedua, subhanaka, puji Allah. Puji-pujian itu penting. Orang aja kalau mau ngutang sama kita aja pasti dipuji dulu gitu. Kamu tuh makin ganteng aja hari ini, Allah. Beda loh. Dulu waktu masih SMA tuh lu keriting kurus, hitam, hidup lagi kan gitu-gitu kan kita. Sekarang wih udah makmur nih ya, kerja di mana. Ngomong-ngomong nih, pokoknya orang kalau udah ngutang itu cirinya adalah megang lutut. Ngomong-ngomong nih. Kalau udah megang lutut tuh udah bahaya tuh. Oke, kita perhatikan bahasa tubuhnya. Kau udah megang lutut, nah udah begini nih, udah. Nah, ini bukan karena pegel nih, ini pengantar menuju utangan. Nah ini begini. Ketika orang sudah ngomong kita, udah. Tapi nggak apa-apa, dia muji kita. Yang berikutnya adalah akui diri, subah ini kuntu minazolimin, hinakan diri. Memohon tapi masih menarsiskan diri, enggak diterima. Kita mau minta sama teman tapi menyebutkan, "Boleh gua boleh pinjam uang enggak?" Sebenarnya sih gua sih mampu aja gua sebenarnya. Ya gua tabungan ada gitu ya. Kebetulan juga mobil baru gua ganti itu. Cuman gua lagi enggak ada ini, boleh enggak? Kita kesel banget sama orang kayak gini. Ya enggak, lah dia sebut-sebutin dulu. Maka jangan sekali-kali memohon kepada Allah, penuhi hak diri. Meminta hak diri tapi kita gak beradab ya, memohon kepada Allah tapi narsis. Ya Allah, hambamu yang ganteng ya Allah, ya hamba kan pinter ya Allah, gelar hambanya banyak, profesor, doktor, MA, MBA, MCK, MKD, CAT, CPNS, semua disebutin. Kita pikir ya Allah, ini mohon apa yang kayak gini. Maka perhatikan siapa yang dalam doanya masih menyebutkan, hamba kan sering sholat malam ya Allah, nggak boleh. Sebut-sebut amal kita, nggak ada nilainya dibanding nikmat Allah. Ya Allah, hambamu yang dianggap baik orang, tapi hamba aku yang baik hina. Ini kuntu minaz zolimin, iktiraf. Makanya yang mohon nama Allah, jangan pernah, jangan sampai minta jodoh sebutin CV di depan Allah seolah paling baik. Ya Allah, hamba IPK 4 ya Allah dari ITB. Hamba lulus kumlot 3,5 tahun ya Allah. Dibandingkan yang lain hamba paling cepat ya Allah. Kau tahu ya Allah, hamba juga muka gak jelek-jelek amat. Kata orang hamba 11-12 sama Dian Sastro. Ya, jempolnya doang misalnya ini ya Allah. Jadi jangan sebutkan apapun. Perhatikan ini ya. Apapun pujian orang jangan kita sebutkan ke Allah. Ya Allah, engkau lebih tahu aku. Yang hina ini, yang gak ada apa-apanya di hadapanmu, yang manusia yang mungkin paling bodoh sedunia. Gitu cara minta sama Allah. Tiga rumusnya tuh. Jadi kalau selama ini kita diberikan hak oleh Allah, tapi cara menuntut haknya gak memenuhi kaidah, gak diterima. Sama kayak demo ke istana presiden, tapi gak memakai kaidah-kaidah demo, gak akan dikabulin. Ya. Ini penting. Ya, mereka bilang apa? Kami menuntut hak, tapi cara demonya yang merusak, bakar. Gak terima. Yang pertama hak Allah, yang kedua hak masyarakat, yang ketiga hak diri, yang keempat Allah mengingatkan hak keluarga. Dan ini dibahas dalam surat Al-Baqarah 187, di mana keluarga ini diwakili oleh pasangan, ya, yang menikah. Ukhilla lakum lailatus syiami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan bagi kalian di malam hari Ramadan untuk berhubungan intim rafath dengan istri-istri kalian. Ini jomblo ngenes nih, enggak bisa melakukan amalan ini. Yang sudah menikah bersyukur ternyata dikasih tahu Ramadan punya hak. Kita diminta untuk memberikan hak keluarga. Salah satunya jangan berpikir di bulan Ramadan mengabaikan pasangan. Jangan ada yang bilang aku pengen dapat target Lailatul Qadar sayang. Boleh enggak sama Ramadan ini kita offline dulu. Enggak kenalan dulu, kita bikin di tempat tidur garis demarkasi. Bukan begitu. Justru sunnah terbaiknya bulan Ramadan itu berhubungan intim. Ya. Asal di malam hari. Ke siang hari ya batal. Yang kedua adalah dengan pasangan sahnya. Ya, jangan sekali-sekali coba ya dengan selingkuhan, dengan pacar, waliyazubillah. Ya. Kenapa? Karena dengan memenuhi hak pasangan diingatkan bahwa dengan kita memenuhi hak pasangan kita memperbaiki keluarga kita. Khususnya memenuhi hak istri. Istri kalau terlalu lama diabaikan maka membuat ruas suasana suasana rumah tangga jadi enggak enak. Makanya salah satu haknya didatangi setiap saat di bulan Ramadan, salah satunya diingatkan. Itulah kenapa ada seorang ulama sahabat, ulamanya sahabat namanya Abdullah bin Umar, punya kebiasaan unik disebutkan dalam kitab Mujam Kabir, ditulis oleh Imam Tabrani. Beliau mengatakan Rubbama Ibnu Umar, yang disebut adalah Abdullah bin Umar, Rubbama Ibnu Umar aftara ala jima. Ibnu Umar itu senantiasa berbuka puasa dengan berjima, dengan berhubungan intim. Jadi iftar alternatifnya Ibnu Umar itu ada berhubungan intim. Jadi dia enggak peduli korma enggak ada enggak masalah. Air kolak enggak ada enggak masalah, yang penting ada kamu. Ya. Yeah. Ini maaf nih yang jomblo nih, ngenes banget deh saya ngomong gini. Ya gue kapan iftar kayak gitu, iftar bosan Ustaz. Gorengan mulu. Udah sering digoreng. Dengan kata lain, Ramadan mengajarkan bahwa jangan sampai kita lupa keluarga terdekat sama ini istri. Sebab dengan suami dan istri yang harmonis selama Ramadan, dampaknya kemana-mana. Dampaknya ke anak, anak itu akan menjadi senang tinggal di rumah karena melihat kemesraan bapak dan ibunya yang sudah menikah. Perhatikan ini, sebab sebagian masalah anak itu bermula dari 80% boleh saya katakan dari suami istri yang tidak harmonis. Ada seorang jamaah saya ini lucu, dia dia mau konsultasi ceritanya, ibu-ibu. Jadi dia bilang, Ustaz, saya pengen curhat nih, anak saya nih Ustaz kayak udah kena narkoba nih Ustaz. Bahkan saya curiga udah jadi bandar. Saya boleh konsultasi enggak? Boleh, Bu. Tapi suami ibu datang ya, insya Allah Ustaz. Saya coba lihat cek jadwalnya dulu. Akhirnya ketemulah janjian sama saya, suami istri ini hadir. Suaminya datang kenalan nampak cool gitu. Jadi kayak enggak ngerasa keluarga ada masalah. Si istri mulai dengan cerita. Kata istrinya, jadi gini Ustaz, anak saya itu saya yakin banget udah kena narkoba. Bahkan udah jadi bandar, mungkin bandar kelas kakap Ustaz. Si bapaknya, si suaminya langsung komen, mamah lebay. Enggak gitu juga kali. Ah, mama ada kebiasaan nih nuduh-nuduh anak. Papa tahu apa sih? Aku tuh di rumah lebih tahu ngurusin anak daripada kamu. Kamu sering di luar. Tapi enggak boleh gitu, itu lebay banget. Anak juga enggak suka tuduh gitu. Udah diem aja aku lagi cerita sama Ustaz. Itu kan, tapi aku nggak suka kamu tuh jelek-jelekin keluarga kita, emang dianggap aku nggak bisa ngurus anak apa, kata bapaknya. Udah diam aja dulu, ini bapak aku ngomong, ntar kamu juga dapat jatahnya, kata gitu. Saya langsung lagi nih, udah kita nggak bahas anak dulu, boleh nggak kita bahas masalah suami istri dulu gimana? Maksudnya Ustaz, saya tanya sama ibu, gimana rasanya menikah dengan bapak selama ini? Mau gimana lagi, udah takdir. Ketika pernikahan sudah dikalimati dengan kalimat gimana lagi udah takdir, maka sejatinya kita banyak membuang sampah-sampah emosi yang dampaknya anak merasakan sampah itu. Maka wajar gendong anak kesel, ngasih makan anak sambil gerutu, nih bapak kamu nih diam nih, udah nggak pernah pulang, kasih cuman tempe doang, anak nggak betah. Maka saya, kenapa Quran dalam urusan Ramadan ini mengingatkan ke pasangan, gak ada anak di situ. Karena kalau ingin memperbaiki rumah tangga dengan pasangan dulu. Kadang ada kita yang berpikir, aduh stres nih. Sekarang lagi banyak isu kejahatan seksual, LGBT. Kita fokusnya ke anak. Lupa kalau ternyata pasangan ini salah satu pintu pertama anak gak betah di rumah. Makanya kalau siapa yang harmonis, insya Allah magnet itu yang membuat anak dia mau datang ke rumah. Si ibu walaupun bapaknya jarang pulang selalu meminta anaknya untuk menghormati si bapak. Setiap pesan-pesannya ada selalu pesan-pesan mengatakan, nah ayah jarang pulang tapi kamu harus tahu ya, ayah itu sayang banget sama kita. Ayah itu tokoh yang mama beruntung banget bisa dinikahi sama ayah. Ya doain ayah ya begitu. Jangan sampai justru suami jarang pulang, ibu sempet-sempetan curcol. Ini mama nih korban bapakmu. Sebel banget mama nih. Kalau kita jelek-jelekin suami, kebalikannya suami yang kalau ngomongin istrinya di depan anaknya, ngomongin, mama kamu dengerin mulutnya ember, sedeng. Itu gitu ya. Ketika sudah mulai, walaupun gak cerai, bahaya tuh, nggak cerai mereka, tapi anak mendingan gue di luar deh. Untungnya kalau dia keluar ketemu sama teman-teman rohis, teman-teman anak aktivis musola, keselamat lah. Tapi kalau dia keluar ketemu dengan teman-teman begajulan, teman-temannya rusak, rusaklah dia. Maka kalau kita perhatikan, Ramadan ini juga bulan keluarga, Syahrul Ailiyah, yang ditandai dengan khususnya yang sudah menikah, yo perbaiki hubungan dengan pasangan. Istri jangan sering diabaikan. Ingat wanita itu Allah ciptakan dari tulang rusuk. Fa innal mar'ata khuliqat min dila. Wanita diciptakan dari tulang rusuk. Tahu filosofi tulang. Jika dikerasin patah. Makanya siapa yang terlalu keras, kasar kepada wanita akan mematahkan cintanya. Ingat, wanita bisa memaafkan, tapi dia tidak bisa melupakan. Bisa. Ya, dalam ya. Iya. Makanya, dia kan gak bisa, dia bisa maafkan, tapi akan selalu terkenang-kenang. Dia gak bisa lagi, udah broken itu. Walaupun dia meminta maaf sujud, 1000 bunga mawar dikirim. Ya, gak akan bisa. Dia akan tetap aja ada rasa di hati dia, teringat. Ketika ada lagi kesalahan suami, disebutin lagi. Ingat gak bang waktu tahu? Ingat gak bang? Ingat. Wanita itu ahli sejarah. Kadang kita juga lupa kapan, ya kan gitu ya. Disebutin. Suami gak boleh keras. Sekalinya gampar, dia mungkin habis itu kita maafin aku. Mungkin dia maafin, gak bisa lupain. Tapi gak boleh dicuekin. Kalau dicuekin, bengkok. Nah, tulang rusuk kok dicuekin bengkok. Nah, bengkoknya perempuan, bengkoknya istri ditandai dengan udah enggak mulai udah mulai banyak membantah. Ya, setiap dikasih tahu ngeyel, setiap dimintain tolong ada aja alasan. Enggak cepat bertindak, suami kehausan pulang, "Dek, bikinin teh manis, Dek." Ditanya lagi, mau gelas plastik apa gelas kaca?" Ya udah gelas kaca aja. Oh, sendoknya mau sendok teh apa sendok garpu apa sendok biasa? Sendok biasa. Oh ya. Gulanya gula aren, gula tebu. Gula aren. Kesel kan gitu ya. Intinya dia sebenarnya tapi beda. Istri yang dia cintanya apa taatnya dengan cinta, dia enggak perlu yang namanya instruksi panjang. Kode sedikit ya suaminya. Aduh. Iya, langsung. Suami ngasih tau, "Dek, di luar teras kotor, boleh dibersihin nggak?" "Bang, jangankan teras, bang, lapangan bola juga aku bersihin." Yang penting abang itu bisa. Bedanya kalau istri karena cinta. Kenapa? Wanita yang suka membantah itu karena dia sering diabaikan. Dia sudah bengkok. "Ustadz, kalau terlanjur bengkok gimana, Ustadz?" Suka membantah. Terapi tulang bengkok dijelaskan oleh para ulama adalah sering dielus. Tulang bengkok nih, kita kalau tulang kita bengkok nih ya, terkilir, ternyata terapinya sering dielus setiap 2 jam sekali dalam suhu yang lumayan hangat. Nanti tulang ini lurus lagi. Makanya wanita yang suka membantah terapinya sering dielus. Sering dibelai. Apalagi kalau belainya pakai uang 100 ribuan segepok. Itu mempercepat persembuhannya. Ramadan ini yang sudah punya pasangan, harmonisasi. Yang jarang sarapan dipaksa oleh Allah bersama dengan pasangan. Sahur. Selama ini kita yang bekerja jauh, kita sampai lupa bahwa ada hak. Salah satu pintu dicabutnya keberkahan rumah tangga adalah karena kita jarang sarapan bersama. Makan bersama jarang. Ketika sudah mulai jarang makan bersama pasangan, maka ketahuilah, inilah penyebab salah satu pintu keberkahan rumah tangga dicabut. Rasulullah mengingatkan tentang pentingnya makan bareng. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "Fajtami'u ala tu'amikum," makanlah kalian bareng-bareng. "Wadhkuru ismallahi alaih," sebutlah nama Allah di dalamnya. "Yubarak lakum fi," kalian akan diberkahi. Maka makan bareng itu sunnah. Makanya Ramadan memaksa kita jangan pernah curi start waktu sahur. Karena lembur tiba-tiba khawatir bablas dia makan duluan. Nanti istrinya nanti, jangan. Bangunin mendingan sekarang deh, sekarang aja deh. Atau nanti bangunin aku, karena ini berkah. Makan bersama. Apa yang dimaksud makan bersama? Makan bersama cirinya dua. Yang disebut dengan mengambil lauk dari satu piring dibagi dua. Maka ini bagus kalau kita membiasakan sepiring berdua. Ya kalau udah nikah sepiring berdua. Yang jomblo dua piring sendiri. Karena jomblo rentan gemuk. Dua piring sendiri gitu. Ya, walaupun bayarnya satu, ya sama aja. Ya. Biasakan sepiring berdua makanan, ya, segelas dua minuman, segelas dua begitu. Rasulullah ngajarin, bahkan minum air putih disisain nih buat istrinya. "Aisyah lagi minum, sisakan untukku," begitu. Ini bagus. Ya. Makanya banyak wanita khusus nih bagi yang udah menikah, yang sudah punya suami, kalau minum sisain. Suami juga keminum sisain, tapi banyak wanita disisain gelas air minum sama suami ditolak. Kas jigong abang, dia gak tahu. Di balik jigong itu ada keberkahan, dia gak tahu. Walaupun juga suami tahu diri, kadang minum dikumur-kumur, gitu langsung dikasih. Ya wajar, jijenya di situ. Yang kedua, biasain kalau makan lauknya beda, yang disebut makan bersama itu saling mencicipi lauk pasangan. Makan nasi goreng, mie ayam, coba dikit mie ayam. Dek, makan mie, coba mie ayamnya manisnya, enak kayak gorengnya. Istrinya bilang, cobain nasi gorengnya ya bang, dihabisin mah deh, Allah. Salah strategi gue gitu. Lupa istrinya orang penyayang, tau penyayang ngeliat makanan, sayang banget gak dihabisin. Ini, biasain tuh ya, kalau mau makan bareng, antum tuh ya, kalau lagi makan bersama teman, kalau udah mau dapat keberkahan, cobain kerupuknya. Boleh, cobain sedikit, ingat sedikit aja, banyak ribut sih. Tapi perhatikan kalau sama teman, jangan sekali-sekali di kantor sama bos, kurang ajar. Bos cobain dikit ya, ayamnya diambil. Bosnya, aduh jangan, kalau sama bos jangan kena SP itu. Jadi Ramadan ini melatih, makanya ingat selama pas sahur, ya Allah. Kalau bisa sih udah momen itu dimanfaatkan untuk kebersamaan sama keluarga. Kalau bisa TV mah dimatiin aja. Ya, selama enggak ada siaran yang baik, yang enggak jadikan apa panutan, udah matiin aja. Orang tayangan TV Ramadan, ya Allah. Justru ngajarin yang ngakak, ngerjain orang, iseng. Makanya kenapa anak sekarang tuh iseng-iseng. Tontonan iseng itu jadi salah satu bagian penting, bahkan ratingnya tinggi. Ramadan diajarin. Selagi sahur tiap hari nonton, cekakak, cekikik, jatuh orang dari bangku, dilemparin air, joget bareng. Wajar akhirnya anak-anak sekarang juga muncul. Ramadan muncul keisengannya. Saya pernah lagi naik angkot di Pasar Pondok Gede, lagi macet pas Ramadan itu. Pas lagi macet, angkot berhenti, ada anak muda SMP masang petasan ditaruh dalam angkot. Ya kita cemas langsung, langsung semua ibu-ibu melaknat. Keluar kalimat anjing, setan, babi, semua dikeluarin. Astagfirullah, saya kaget. Saya turun, saya kejar tuh anak. Untung karena apa padet ya, ketarik tangan, langsung saya tanya. Dia tahu saya marah. Terus dia bilang, ampun om, maaf om. Saya bilang, kenapa lakukan ini? Iseng om, nunggu buka. Ya Allah. Iseng nunggu buka ini. Makanya antum nih, yes. Mengaspirasikan anak muda supaya gak iseng-iseng nih antum rekrut dah. Ya saya bilang, kalau mau iseng tuh yang berkualitas. Saya bilang. Maksudnya om, ya stop angkot, bayarin ongkos orang satu-satu tuh iseng yang bagus. Ntar bang, berapa orang nih? 50 ribu ya bang lewat. Gitu kan enak. Orang kan senang, makasih adek. Ini masang petasan. Untung ada ibu hamil, kok brojol di angkot kan bahaya. Nama anaknya ntar jadi angkutan kota, panggilnya otak kan gak enak. Oke. Intinya, empat hak ini, ya kita sudah masuk lewat 8:30. Bahkan hampir 9:00. Empat hak. Di bulan Ramadan kita latih. Ya, yang belum punya pasangan maka hak yang dimaksud, kalau enggak punya pasangan maka hak keluarga. Ibu kita prioritaskan, sebab Quran mengatakan wa atidal qurba haqqahu, berikanlah hak khususnya kepada kerabat terdekat. Ingat nih akhwat yang suka siap ditelepon sama temannya untuk dengerin curhatnya. Ya, aku siap untuk hadir. Maka mamahnya nelpon lebih prioritas lagi. Kenapa dia lebih dekat daripada teman? Adik kandung kita minta, mbak, aku lagi nih mbak, iya aku hadir. Kalau teman saja berani, kita berani lawan hujan untuk datengin karena lagi sedih, apalagi adik kandung, lebih berhak. Ramadan melatih kita untuk berhak, memberikan hak keluarga. Dan kebaikan seseorang dilihat dari bagaimana memprioritaskan keluarga. Khairukum khairuli ahlikum. Hei kata Rasulullah, sebaik-baik kamu paling baik sama keluarganya. Makanya enggak usah jauh-jauh mengukur orang tua orang hebat, lihat keluarganya. Hasan Fulaiful, penulis kitab Tarihiyah Juz wa Majuz, menceritakan sebuah tiarih tentang Umar bin Khattab. Jadi suatu saat Umar bin Khattab menseleksi cagup yang akan diutus di sebuah negeri, ditugaskan. Maka diseleksi kemampuan manajerialnya. Ternyata bagus. Maka Umar enggak ragu ingin buat SK pengangkatan. Umar menuju kembali ke kamar miliknya. Begitu dia ke kamarnya, ternyata anaknya masih kecil. Dan istri yang ketiga keluar anaknya. Masih kecil. Abi! Maka Umar spontan, hey! Maka dia enggak lagi malu. Walaupun presiden, gendong anaknya, diangkat ke bahunya. Maka dia bermain kuda-kudaan seperti guru TK. Lompat sana, lompat sini. Ini dilihat oleh cagup tadi. Presiden saya nih. Kok kayak guru TK? Heran. Umar kok bisa? Padahal dikenal Umar tuh keras orang. Tapi apa anak kecil kok begitu? Umar puasin anaknya. Selesai anaknya puas bermain, dimasukkan kamarnya kembali. Maka cagup ini bertanya, heran. Al-la'ibta ya Khalifah. Anda main sama anak Anda, Khalifah. Anda main sama anak Anda. Dia gituin. Maka Umar bertanya balik. Emang kamu gak pernah? Maka dengan diplomatis cagup ini bilang, maaf ya Khalifah, saya gak sempat main sama anak saya. Karena saya sibuk ngurus urusan umat. Kesannya bagus bahasanya. Maka dijawab oleh Khalifah dan marahlah Umar. Disobek tuh SK. Apa kata Umar? Jangan kamu katakan kamu peduli sama rakyatmu. Kalau orang yang terdekat denganmu saja tak pernah merasakannya. Wa atidal qurba haqqahu. Kalau ingin menilai pemimpin itu baik, lihat dari orang terdekatnya. Tanyakan kepada istri-istri Rasulullah, siapa itu Muhammad, suami terbaik. Tanyakan kepada anak-anak Rasulullah, siapa itu Muhammad, ayah terhebat. Tanyakan kepada pembantu Rasulullah Anas bin Malik, siapa itu Muhammad, majikan luar biasa. Maka jangan kita mengaku diri peduli sama orang luar, orang kecil, kalau orang terdekat tak pernah merasakan. Kita belajar Ramadan ini, prioritaskan juga orang terdekat kita. Empat hak ini harus kita penuhi, mudah-mudahan bisa kita tunaikan. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.